Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin fara talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang telah lewat dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghadinatikina biha, kita sudah memasuki halaman 128. Naam. Barakallahu fikum, dan malam ini kita lanjutkan ke poin 2 atau poin 3 malam ini. Poin 2 sudah. Naam, masuk poin 3 berarti halaman 129. Barakallahu fikum. Naam, kita baca buku soalnya. Yas'alul mudarrisu kullan minat tulabi hadha su'al. Guru bertanya kepada setiap siswa pertanyaan ini. Mada yuridu tulabu? Mada yuridu ha'ula'i tulabu? Apa yang para murid inginkan? Nah, barakallahu fikum. Wa yujibu talibu wa yaqul. Dan siswa menjawab sambil berkata. Haula'i yuriduna. Mereka ingin titik 6. Inginnya ngambil bacaan yang dibawa. Ada yang yadhabuna ilal mal'ab. Ketika masuk an berarti berubah menjadi apa? An yadhabu. An yadhabu ilal mal'abi. Nunnya hilang. Ya, itu ya. Berarti yang jawaban pertama kalau milih itu mengucapnya an yadhabu ilal mal'abi. Nunnya hilang. Ya, mau diteruskan jawabannya dibaca bareng apa bergantian antum? Sambil diartikan. Apa dibaca dulu nanti setelah itu pakai lisan. Secara lisan, gitu ya. Nah, berarti kita baca dulu bareng. Haula'i yuriduna an yadhhabu ilal mal'abi. Mereka ingin pergi ke tempat bermain. Haula'i yuriduna an yaskunu fi mahaji'il jami'ati. Haula'i yuriduna an yaskunu fi mahaji'il jami'ati. Mereka ingin tinggal di asrama universitas. Mereka ingin tinggal di asrama universitas. Haula'i yuriduna an yajlisu fi shofil awwal. Haula'i yuriduna an yajlisu. Mereka ingin duduk di barisan yang pertama. Mereka ingin duduk di barisan yang pertama. Haula'i yuriduna an yarji'u ila majailal mahaji'i ba'da hiswati thaniyati. Haula'i yuriduna an yarji'u ila mahaji'i ba'da hiswati thaniyati. Nah, mereka ingin kembali ke asrama setelah jam yang kedua. Mereka ingin kembali ke asrama setelah jam yang kedua. Barakallahu fikum. An huruf yang menasob ya. Setelah itu fiilnya menjadi mansub. Mansubnya di sini tandanya dengan menghapus nun. Kenapa? Karena fiil mudhari'nya fiil mudhari' yang berakhiran nun, yaitu fiil mudhari' yang bersambung dengan fa'il berupa wawu jama'ah atau fa'ilnya bisa berupa alif isnain atau yang berupa ya mukhotoba. Nah, ketika itu tanda mansubnya dengan menghilangkan nun, seperti yarji'una menjadi yarji'u, tarji'ina menjadi tarji'i, yarji'ani menjadi yarji'a. Nah, namanya disebut, fi'il-fi'il ini disebut af'alul khomsa, fi'il-fi'il yang lima, yaitu maksudnya fi'il yang berakhiran alif dan nun, wawu dan nun, atau ya dan nun. Itu disebut dalam istilah nahu af'alul khomsa, fi'il-fi'il yang lima. Nah, kemudian an ketika masuk ke fi'il mudore tidak perlu diidghom, beda dengan baca Al-Quran. Kalau Al-Quran kita mengidghom ya, kalau ini kita baca baca kita biasa, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang harus tartil, waratilil Qur'ana tartila, sehingga berlaku hukum idghom, berlaku hukum iqlab dan yang lainnya. Kalau ini kita bisa dengan tanpa memberlakukan hukum tajwid. Nah, artinya boleh kita baca an yarji'u, an yarji'u. Kalau idghom kan kita bilang apa? Ay yarji'u gitu ya. Nah, jadi kita baca di tashih, kita baca dengan menetapkan nun. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Haula'i yuriduna an yaftahu, an yaftahu an-nawafidha. Haula'i yuriduna an yaftahu an-nawafidha. Ulang. Haula'i yuriduna an yaftahu an-nawafidha. Haula'i yuriduna an yaftahu an-nawafidha. Mereka ingin membuka jendela. Mereka ingin membuka jendela. Nah, barakallahu fikum. Yaftahuna ketika masuk an menjadi an yaftahu, berakhiran wawu ya. Setelah masuk nun berakhiran apa? Wawu, ya enggak? Wawunya sukun enggak? Sukun, wawunya sukun. Kalau di belakangnya, kalau di belakang kata yaftahu enggak ada kata yang lain, kita baca panjang. Haula'i yuriduna an yaftahu. Nah, gitu ya. Namun di sini ada an-nawafidh. Ada isim yang beral. Ada isim yang beral. Artinya apa? Setelah wawu sukun ketemu sukun. Iya enggak? Iya. Setelah wawu sukun ketemu sukun, sehingga wawunya tidak terlafadzkan. Tidak terlafadzkan wawunya. Seperti enggak ada wawu. Haula'i yuriduna an yaftahun nawafidha. Haula'i yuriduna an yaftahun nawafidha. Itu bahasa yang anunya, yang apa? Fasihnya. Tapi kalau yang dibaca panjang karena ingin mematkan wawu, apa bacanya? Haula'i yuriduna an yaftahu. Nah, itu baru nawafidanya dibaca, dibaca alnya dibaca. Haula'i yuriduna an yaftahu an-nawafidha. Nah, itu boleh dibaca panjang terus setelah itu baca an-nawafidha. Tapi kalau alnya enggak kita baca karena di situ ketemu dua sukun, ya kan? Nah, maka dibaca asalnya pendek bacanya. Karena apa? Karena wawunya itu dianggap tidak ada. Nah, dia ada secara tulisan namun tidak ada secara bacaan. Sehingga kita baca haula'i yuriduna an yaftahun nawafidha. Nah, ya kita lanjutkan. Haula'i yuriduna an ya'khudhu hadhil majallata ilal buyutihim. Haula'i yuriduna an ya'khudhu hadhil majallata. Nah, ulang. Haula'i yuriduna an ya'khudhu hadhil majallata ila buyutihim. Mereka ingin mengambil majalah ini ke rumah mereka. Mereka ingin mengambil majalah ini ke rumah mereka. 6. Haula'i yuriduna an yaksilu wujuhahum. Haula'i yuriduna an yaksilu wujuhahum. Mereka ingin mencuci atau membasuh wajah-wajah mereka. Mereka ingin membasuh wajah-wajah mereka. Haula'i yuriduna an yadribuni. Haula'i yuriduna hal ya beribuni. Nunnya dibuang. Nun yang pertama dibuang karena mansub. Karena kena mansub ya, ada an. Sehingga kita baca an yadribuni. Nun yang pertama dibuang. Dibuangnya kenapa? Karena mansub. Karena ada an. Nah, diulang. Haulai yuriduna an yadribuni. Haulai yuriduna an yadribuni. Mereka ingin memukulku. Mereka ingin memukulku. Yaqra'una al-Qur'an, afan. Haulai yuriduna an yaqra'u an yaqra'ul Qur'ana. Haulai yuriduna an yaqra'ul Qur'ana. 6. Dibaca pendek atau panjang? Yaqra'nya baca pendek kah? 6. Meskipun ada wawu, wawunya enggak berlaku. Wawu huruf mad, tapi karena ketemu dua sukun, maka dihilangkan huruf bersukun pertamanya. Ulang. Haulai yuriduna an yaqra'ul Qur'ana. Haulai yuriduna an yaqra'ul Qur'ana. Mereka ingin membaca Al-Qur'an. Mereka ingin membaca Al-Qur'an. Haulai yuriduna an yadkhulul maktabata. Haulai yuriduna an yadkhulul maktabata. Mereka ingin masuk perpustakaan. Mereka ingin masuk perpustakaan. Haulai yuriduna an yaqulu laka syai'an. Haulai yuriduna an yaqulu laka syai'an. Mereka ingin berkata sesuatu kepadamu. Mereka ingin berkata sesuatu kepadamu. Haulai yuriduna an yas'aluka su'alan. Haulai yuriduna an yas'aluka su'alan. Mereka ingin bertanya soal kepadamu. Mereka ingin bertanya soal kepadamu. Haulai yuriduna an yakulu an yakulu. Haulai yuriduna an yakulu. Mereka ingin makan. Mereka ingin makan. Haulai yuriduna an yashrabul qahwata. Haulai yuriduna an yashrabul qahwata. Mereka ingin meminum kopi. Mereka ingin meminum kopi. Haulai yuriduna an yazurul mudira. Haulai yuriduna an yazurul mudira. Mereka ingin mengunjungi kepala sekolah. Mereka ingin mengunjungi kepala sekolah. Naam, barakallahu fikum. Hafal? Apa dihafal satu terus saya tanya? Sesuai perintah yang di buku. Guru bertanya kepada setiap murid pertanyaan, mada yuridu haulai. Anak-anak tanya, mada yuridu haulai. Apa yang mereka inginkan? Antum menjawab, apa? Haulai yuriduna an. Pilih satu di situ. Dibedakan apa sama semua? Kalau salah sama semua, artikannya sama aja. Masing-masing menghafal bagiannya ya, sesuai urutan satu-satu. Urutan pertama mulai dari kanan anak ini. Mulai dari Abu Salma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dihafal. Maksudnya dicoba kita bercakap, bercakap dengan tanpa melihat buku. Siap. Mada yuridu haulai. Haulai yuriduna an yadhabu ilal mal'abi. Ahsantum. Artinya? Mereka ingin pergi bermain. Iya. Nah, ganti yang kedua sekarang. Mada yuridu haulai. Haulai yuriduna an yaqra'ul Qur'ana. Urutan enggak itu antum? Urutan, jangan ambil jatah yang lain. Dihafal coba. Urutan yang kedua apa? Nah, ulang. Madza yuridu haulai? Haulai yuriduna an yaskununa fil mahajil jami'ati. Yaskunu an yaskunu nunnya dibuang, an yaskunu. Diulang, haulai. Haulai yuriduna an yaskunu fil mahajil jami'ati. Ahsantum. Iya, ganti. Madza yuridu haulai? Haulai yuriduna an yajlisu fi shofil awwali. Naam. Artinya mereka ingin duduk di barisan yang pertama. Iya, ganti. Sana. Mada yuridu haulai? Haulai yuriduna. An yarji'u ilal mahaji'i ba'dal hadata thaniyah. Ba'dal hissa, ba'dal hissati, ba'dal hissati thaniyati. Ba'dal hissati thaniyati. Haulai yuriduna an yarji'u ilal mahaji'i ba'dal hissati thaniyati. Naam, haulai yuriduna an yarji'u ilal mahaji'i ba'da hissati thaniyati. Naam, ahsantum. Mereka ingin kembali ke asrama setelah jam yang kedua. Madza yuridu haula'i? Haula'i yuriduna an yaftahun nawafidha. Artinya? Mereka ingin membuka jendela-jendela. Naam, ahsantum. Madza yuridu haula'i? Haulai yuriduna ay ya'khudhu hadhil majallata ila buyutihim. Naam. Artinya? Mereka ingin membawa majalah-majalah ke rumah-rumah mereka. Mufrad. Majalah ini. Oh. Mereka ingin membawa majalah ini ke rumah mereka. Naam. Madza yuridu haulai? Apa tadi? Ya'khudhu. Ya'khudhu mengambil. Mengambil, iya boleh, mengambil. Arti kata mengambil. Mengambil ke rumah, berarti maksudnya membawa buku itu ke rumah. Secara maknanya gitu. Iya. Iya. Madza yuridu haula'i? Haula'i yuriduna ayagsilu wujuhahum. Artinya? Mereka ingin untuk mencuci wajah-wajah mereka. Untuknya enggak usah diartikan. Mereka ingin mencuci wajah-wajah mereka. Naam, ahsantum. Ganti. Madza yuridu haula'i? Haula'i yuriduna ayat ribu ni. Artinya? Mereka ingin memukulku. Naam, ahsantum. Madza yuridu haula'i? Haula'i yuriduna an yaqra'ul Qur'ana. Artinya? Mereka ingin membaca Al-Qur'an. Naam, ganti. Madza yuridu haula'i? Haula'i yuriduna an yadkhulul maktabata. Artinya? Mereka ingin masuk ke perpustakaan. Nah, barakallahu fikum. Praktek seperti ini secara enggak langsung untuk memperbanyak kosakata ya. Bukan sekedar membiasakan lisan bercakap supaya lancar, tapi untuk memperbanyak kosakata. Sehingga kosakata yang ada bisa mutkin terhafal. Iya. Kalau secara tata bahasa kalau tidak menggunakan an apakah bisa diterima? Secara tata bahasa kalau an-nya dibuang. Iya. An-nya dibuang tapi diganti pola anunya, katanya diganti. Diganti menjadi masdarnya. An kan tujuannya untuk menjadikan fi'il ditakwil masdar. Ditakwil itu diganti menjadi, ditafsirkan jadi masdar. Kalau kita enggak pakai an berarti langsung datangkan masdarnya. Seperti misalkan di sini mana yang kita contohkan. Yang pertama ya. Madza yuridu haula'i? Haula'i yuriduna an yadhhabu ilal mal'abi. Di situ ada an yadhhabu, ada an setelahnya fi'il yadhabuna kan? Nah, apa masdarnya dahaba? Dahaba yadhabu dahaban kan gitu. Nah, berarti kalau kita membuang an, enggak boleh datang salahnya fi'il. Kita datangkan apa? Masdarnya. Haula'i yuriduna adzahaba ilal mal'abi. Mereka ingin pergi ke tempat bermain. Artinya sama dengan yang an. Haula'i yuriduna an yadhabu ilal mal'abi. Mereka ingin pergi ke tempat bermain. Diganti haula'i yuriduna adzahaba ilal mal'abi. Mereka ingin pergi ke tempat bermain. Sama artikannya. Nah, kenapa harus diganti masdar? Karena yuridu itu fi'il yang butuh kepada objek. Butuh kepada objek. Itu kan? Nah, mana objeknya? Objeknya itu isim. Isim. Kalau bukan isim, berarti fi'il yang ditakwil menjadi isim. Bagaimana isim itu bisa ditakwil jadi, bagaimana fi'il bisa ditakwil menjadi isim? Dimasukkan an, huruf masdar atau huruf selainnya yang memiliki arti untuk membuat fi'il itu menjadi masdar gitu, jadi isim ya. Nah, jadi karena yuridu di situ fi'il yang butuh kepada objek, kemudian setelahnya berubah fi'il, fi'il dan fa'il ini mau kita jadikan objek, maka masukkan an supaya menjadi takwil masdar yang bisa dijadikan objek. Nah, barakallahu. Beda dengan fi'il lain. Fi'il lain mungkin bisa datangnya setelah itu fi'il. Tapi apa? Tergantung ininya. Polanya atau kedudukannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, poin keempat kita lanjutkan. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Ta'ammal ma yali. Nah, huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu. Dia sedang pergi. Dia sedang pergi. Nah, fi'il mudhari' bisa diartikan sedang atau akan. Itu kita artikan satu di sini. Hiya tadhhabu. Hiya tadhhabu. Dia sedang pergi. Dia sedang pergi. Anta tadhhabu. Anta tadhhabu. Kamu sedang pergi. Kamu sedang pergi. Huwa yuridu an yadhhaba. Huwa yuridu an yadhhaba. Nah, berarti di ini ya, di bacanya menyamping, ulang. Huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu. Dia sedang pergi. Dia sedang pergi. Huwa yuridu an yadhhaba. Huwa yuridu an yadhhaba. Dia ingin pergi. Dia ingin pergi. Hiya tadhhabu. Hiya tadhhabu. Dia sedang pergi. Dia sedang pergi. Hiya turidu an tadhhaba. Hiya turidu an tadhhaba. Dia ingin pergi. Dia ingin pergi. Anta tadhhabu. Anta tadhhabu. Kamu sedang pergi. Kamu sedang pergi. Anta turidu an tadhhaba. Anta turidu an tadhhaba. Kamu ingin pergi. Kamu ingin pergi. Ana adhhabu. Ana adhhabu. Aku sedang pergi. Aku sedang pergi. Ana uridu an adhhaba. Ana uridu an adhhaba. Aku ingin pergi. Aku ingin pergi. Nahnu nadhhabu. Nahnu nadhhabu. Kami sedang pergi. Kami sedang pergi. Nahnu nuridu an nadhhaba. Nahnu nuridu an nadhhaba. Nah, barakallahu fikum, antum perhatikan fi'ilnya yang di sebelah kanan marfu. Yang di sebelah kiri mansub, gitu ya. Marfu tandanya doma. Yadhhabu, tadhhabu. Di situ tandanya doma. Yang sebelahnya an yadhhaba, an tadhhaba. Nah, berarti an itu membuat isim yang membuat apa, fi'il yang tadinya marfu menjadi mansub. Barakallahu fikum. Kemudian yang perbedaan berikutnya huruf mudhara'. Kalau huwa huruf mudhara'nya memakai ya. Hiya huruf mudhara'nya memakai ta. Anta memakai ta. Ada kesamaan kan di situ? Hiya dan anta sama-sama memakai ta huruf mudhara'nya. Bedanya pada fa'ilnya. Kalau tadhhabu yang barisannya hiya, fa'ilnya musatir jawazan hiya. Kalau anta tadhhabu, fa'ilnya musatir wujuban anta. Itu bedanya di situ. Fi'ilnya sama tadhhabu, namun beda pada fa'ilnya. Kemudian adhabu memakainya huruf mudhara'ah hamzah di sini. Adhabu memakai hamzah huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah itu huruf yang mengawali fi'il mudhari' disebut huruf mudhara'ah. Nahnu nadhabu huruf mudhara'ahnya memakainya nun. Makanya nun. Nah, gampang berarti untuk mengingatnya, untuk huwa dan hiya pakai ta, anta makainya ta, ana pakai hamzah, nahnu pakai nun. Nah, sekarang yang B yang kita baca. Hum yadhabuna. Hum yadhabuna. Mereka sedang pergi. Mereka sedang pergi. Hum yuriduna an yadhabu. Hum yuriduna an yadhabu. Mereka ingin pergi. Mereka ingin pergi. Antum tadhabuna. Antum tadhabuna. Antum turiduna antadhabu. Antum turiduna antadhabu. Kalian ingin pergi. Kalian ingin pergi. Anti tadhabina. Anti tadhabina. Kamu pergi, sedang pergi. Kamu sedang pergi. Anti turidina antadhabi. Anti turidina antadhabi. Kamu ingin pergi. Kamu ingin pergi. Nam. Kamunya, kalau yang anti menunjuk siapa? Menunjukkan kepada perempuan yang diajak bicara perempuan. Kalau anta untuk laki-laki. Dalam mengartikan gak perlu disebut kamu perempuan ingin pergi, gak perlu, cukup kamu ingin pergi. Tapi kamunya di sini mengerti, kita mengerti maksudnya ke perempuan. Seperti kalau kita ngajak ngobrol perempuan ya, kamu kan, bukan bilang kamu perempuan, tapi kamu. Nah, ya kita lanjutkan. Sebentar, di situ yadhabuna, tadhabuna dan tadhabina fi'il mudhari' yang berakhiran nun, semuanya marfu. Tanda rafa'nya apa? Nun. Kalau yang sebelumnya nadhabu, tadhabu, adhabu, fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhamma. Sekarang fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya nun. Kenapa marfu'? Apa jawabannya? Karena tidak didahului oleh pengaruh nasab atau pengaruh jazm, karena tidak diawali oleh nawasib atau jawazim sehingga dia marfu. Nah, gitu. Kenapa mansub yang di atas an adhaba an nadhaba? Karena diawali oleh perangkat nasab. Kenapa majzum kalau ada lam lam nadhab misalkan? Karena diawali oleh perangkat jazm. Itu jawabannya mudah. Ketika ditanya kenapa mansub, kenapa majzum, kenapa marfu? Mansub karena diawali oleh perangkat nasab. Majzum karena diawali oleh perangkat jazm. Marfu karena tidak diawali oleh perangkat nasab ataupun jazm, itu marfu. Nah. Kemudian ketika diawali oleh salah satu dari perangkat nasab seperti an, maka fi'il mudhari'nya mansub, tandanya apa? Yang berakhiran nun, hilangnya nun. Hum yadhabuna. Ketika masuk an menjadi an yadhabu. Tadhabuna menjadi an tadhabu. Tadhabina menjadi an tadhabi. Nah, berarti ngucapnya mansub, tanda nasabnya hadfun nun. Mansub tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Membuang nun atau menghilangkan nun. Kalau yang tadi marfu, tanda rafa'nya thubutun nun. Adanya nun atau tetapnya nun. Itu dalam bahasa i'rabnya. Nah. Sekarang yang C. Jim itu C artinya. Sekarang yang mabni. Sekarang yang mabni yaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswa. Nun yang memiliki arti para perempuan. Kata ganti untuk para perempuan disebut nun niswa. Itu fi'il mudhari'nya menjadi mabni. Nah, fi'il mudhari' hukum asalnya apa? Marfu. Hukum asalnya itu hukum asalnya mu'rab. Fi'il mudhari' hukum asalnya mu'rab. Kecuali yang bersambung dengan nun niswa yang mau kita baca sekarang. Ya, C. Huna yadhabna. Huna yadhabna. Mereka sedang pergi. Mereka sedang pergi. Hunna yuridna an yadhabna. Hunna yuridna an yadhabna. Mereka ingin pergi. Mereka ingin pergi. Antunna tadhabna. Antunna tadhabna. Kalian sedang pergi. Kalian sedang pergi. Antunna turidna an tadhabna. Antunna turidna an tadhabna. Kalian ingin pergi. Kalian ingin pergi. Nah, barakallahu fikum. Karena mabni maka an tidak berpengaruh apapun. Perangkat nasab, perangkat jazm ketika masuk ke fi'il yang mabni tidak mempengaruhi lafadznya, tidak berubah, lafadznya tetap. Itu yang dikatakan mabni. Mabni artinya tetap. Luzumul kalimah halatan wahida, yaitu tetapnya kata dalam satu keadaan, itu mabni. Nah, di situ ketika marfu yadhabna, ketika mansub mengucapnya yadhabna, ketika marfu tadhabna, ketika mansub juga tadhabna, berarti artinya mabni. Nah, baik kemasukan perangkat nasab ataupun perangkat jazm mabni, ya. Itu untuk fi'il-fi'il yang apa? Bersambung dengan nun niswa. Sama fi'il-fi'il mudore lainnya kalau bersambung dengan nun taukid, maka menjadi mabni nun taukid. Kalau nun taukid bisa masuk pada fi'il mudore yang fa'ilnya huwa, yang fa'ilnya wawu, yang fa'ilnya alif. Ketika kemasukan nun taukid semuanya mabni. Nah, ya, kita lanjutkan ke nomor 5, poin 5. Dha'fil amakinil khaliyati al-fi'la. Al-fi'la sebagai maful bihi. Dha'fil amakinil khaliyati, letakkan pada tempat-tempat yang kosong, yaitu titik-titik, ya. Al-fi'la, fi'il, yadhabu, musnadan ila dhamairil munasibati, fi'il yang disandarkan kepada domir yang sesuai. Disandarkan kepada domir yang sesuai. Nah, seperti yang di atas tadi, ada yadhabuna, ada tadhabuna, ada adhabu, ada nadhabu. Nah, siap diisi, di anu, dibaca, di artikan dan di jawabannya disebutkan. Apa mau dibaca bareng? Hah? Coba. Yuridu tulabu an yadhabu ilal muthafil ghodan. Naam. Yuridu tulabu an yadhabu ilal muthafi ghodan. Ahsanta. Artinya, para siswa ingin pergi ke Muthaf Godan. Ke museum. Ke museum. Nah, Godan besok. Besok. Nomor 2. Ya Usamatu, aturidu an tadhhaba ila maktabatil baridi litakhudil barkiyata. Litakhudal barkiyata. Ya. Wahai Usama, apakah kau ingin pergi ke kantor pos untuk mengambil telegram? 6. Nomor 3. Ana uridu an adhaba ila baladi fi utlati soifi. Saya ingin pergi ke daerahku pada liburan musim panas. 6. Fi utlatus saif, pada liburan musim panas. Nomor 4. Yuridu ammi an yadhhabu ila an apa, ada an di situ. Yuridu ammi ammi itu mufrad, tunggal. Pamanku. Fi'il apa yang dipakai? Yadhhabu, berarti menceritakan, orang ketiga, pamanku, ya kan? Yuridu ammi an yadhhaba. Naam, an yadhhaba ila juddata mamnu minas sarfi, ila juddata liyastariya ada lam. Liastaria, ya, ada saya roti, objek, saya liastaria, saya rota, saya rotan. Pamanku ingin pergi ke Jeddatin, ya, ke Jeddah, untuk membeli mobil. Nam, yuridu ammi an yadhhaba ila juddata liyashtariya sayyaratan. Ahsantum. Nomor 5. Aina turiduna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwatu? Kemana kalian ingin pergi setelah pelajaran, wahai saudari-saudari? Naam. Aina turidna an tadhhabna? An tadhhabna mabni di situ. Kemana kalian ingin pergi setelah pelajaran, wahai para saudari? Ya, nomor 6. Nahnu nuridu an nadhhaba ila Pakistana fil usbu'il muqbili. Artinya, kami ingin pergi ke Pakistan minggu depan. 6. Ahsantum. Nomor 6. Akhwati. Nomor 7 ya. Nomor, ya, akhwati. Akhwati yuridna ayyadhabna ilal maktab ilal maktabati hadal masa. Artinya, saudara-saudara perempuanku ingin pergi ke perpustakaan sore ini. Iya, nomor aksanta nomor 8. Umi turitu ayyadhabna ila saydaliyati. Umi mufrad. Umi itu mufrad, tunggal. Umi turidu. Umi turidu an adhaba an tadhaba ila saydaliyati li litashtari dawaan. Ada lam litashtariya dawaan. Naam, aksanta litashtariya. Karena setelah lam taklil ada an yang disembunyikan. Asalnya apa? Li an tashtariya. Artinya apa? Ibuku ingin pergi ke apotek untuk membeli obat. Nah, pelajaran yang telah lalu ya. Yang setelah lam ada apa? An. Setelah lam ada an. An yang disembunyikan. Nah, sehingga fi'il mudhari'nya mansub. Karena apa? Karena lam, karena annya, bukan karena lamnya tapi karena annya. Nomor 9. Tis'ah 9. Mata turidina an tadhhabi ilal mustashfa li'iyadatil kholati ya amma umma ya umma, ya umma kulthum. Naam, artinya kapan kamu akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Bibi wahai Ummu Kulthum. Naam, ahsantum. Nomor 10. Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu ila hadiqatil hayawanatil yauma. Wahai saudara-saudara, apakah kalian menginginkan untuk pergi ke kebun binatang hari ini? Naam. Ya ikhwanu aturiduna an tadhhabu. Nunnya dibuang. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Bentuk-bentuk fi'il mudhari ini kan ada yang di dhamma awalnya, ada yang di kasrah. Itu memang sudah bagus seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Bentuk fi'il mudhari yang awalnya di dhamma atau di fathah? Misalnya gini, ada yang tadhhabu, ada yang turidu gitu, ada yang ta gitu. Nah, berarti tentang bagaimana membaca huruf mudhari' gitu kan? Nah. Huruf mudhari' ada yang fathah seperti yadhhabu, yaftahu, adhabu, atau juga ada yang dhamma seperti turidu yang kita baca kan? Nah, maka jawabannya kita harus menghafal 22 wazan fi'il. Di situ nanti ada fi'il-fi'il yang fathah, ada yang dibaca dhamma huruf mudhari'nya. Nah, fi'il-fi'il yang dibaca fathah seperti fi'il yang 6 timbangan sulasi mujarad. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Itu semuanya fathah. Begitu juga pada fi'il-fi'il yang thulasi majidnya dengan 2 huruf. semuanya dibaca fathah. Yang dibaca doma untuk fi'il yang sulasi majid satu huruf seperti fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, sama fi'il rubai mujarad fa'lala yufa'lilu. Nah, sisanya dibaca fathah. Istaf'ala yastaf'ilu, ifta'ala yafta'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, if'ala yaf'alu, istaf'ala yastaf'ilu, if'au'ala yaf'au'ilu, if'au'ala yaf'au'ilu, if'ala yaf'alu, kan? If'anlala yaf'anlilu, if, dan seterusnya, masih tinggal dua. Nah itu, taunya, dengan kita menghafal dua-dua wazan, setelah itu kita ambil yang sulasi mujarad dengan tambahan satu huruf, semuanya di doma. Sisanya berarti semuanya fathah. Nah, itu ada dalam kitab yang mau dibagi. Termasuk bagaimana cara membaca fi'il mudhari' di antaranya yaitu kalau tadi fi'il mudhari'nya selain sulasi majid satu huruf dan selain rubai mujarad semuanya dibaca fathah. Artinya kalaupun enggak menghafal, kalau mengerti kaidahnya bisa mengerti bacanya. Jadi ketika belajar kaidah kelebihannya tanpa menghafal tapi paham kaidah bisa mempraktekkan. Sebaliknya yang hafalannya kuat tanpa menghafal kaidah, sekedar menghafal, banyak yang bisa dihafal ya, tanpa mengerti kaidah dia bisa ngerti karena sudah tahu yang benernya tapi pasti bertengkar dengan kaidah. Nah itu cuman apa, hafalan terbatas pada hal-hal tertentu yang bisa dihafal, tidak semua. Maksudnya dalam kata-kata syorof itu ada hal-hal yang memang itu layak untuk dihafal, ada yang memang karena pembahasannya meluas nggak bisa dihafal, sehingga tetap dengan memahami kaidah. Nah itu barakalafikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.